Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ikhwan, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan tanda-tanda i'rab dari isim-isim atau dari kata benda-kata benda, sehingga diharapkan bagi ikhwan untuk sesering mungkin mengulang dan menghafal tanda-tanda tersebut untuk melancarkan pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Maka insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pada bab yang berikutnya, yaitu dengan bab al-asma'u al-mabniyat. Al-asma'u al-mabniyat, isim-isim yang mabni, isim-isim yang mabni. Isim mabni sudah kita lewati definisinya, kalau tidak salah pada halaman yang berapa, Ikhwan? Halaman yang ke 12. Nah, halaman yang ke-12. Nah, jangan lihat situ ada isim mabni, yaitu ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amil, yaitu isim-isim yang tidak mengalami perubahan akhirnya disebabkan masuknya padanya suatu amil. Berarti isim